pancong ania dan natar jalahia jauhi dalani molo sorat kita radua sia ai somar dogoa ola sasada sahata tunahu parsitai nalapatogu honari parpadanani homaniani to nagavero kafi Sima awasan tung sorang rohaki.